Semakin tegas rindu di keningmu, gelora cinta membara di pipimu. Gemercik hujan di luar jendela, engkau terpejam, bibirmu mereka mengisyaratkan hasrat di tanganmu. Selimut biru yang kau hulurkan kepadaku, penahan dingin di kereta biru malam. Kau nyalakan gairah nafsuku, kau hela cinta di dadaku. Kau ciptakan musik irama tra la la la la la la. Kau ciptakan gerak irama tra la la la la. Kau ciptakan panas la la la la la la. Kau ciptakan diam irama tra la la la. Bersatu, bernafas birahi pun bersatu. Kereta makin pelan dan berhenti. Kuhulurkan lembut tanganku, kubenahi kusut gaunmu. Engkau tersenyum pahit dan menangis. Selimut biru aku kini basah bersimbah peluk kita berdua. Ku hempaskan lelah tubuhku, ku buang cinta di dadaku. Ku ciptakan janji irama tra la la la la la. Ku ciptakan ingkar irama tra la la la. Ciptakan dosa irama tra la la la la la la. Ku ciptakan diam irama tra la la.